Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارُ. Kita pelajari di pertemuan sebelumnya perbedaan antara an-nasihah dengan al-amr bil-ma'ruf wa nahi anil munkar. Walaupun an-nasihah memiliki cakupan yang luas, termasuk di dalamnya al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, namun terkadang dimaukan dengan an-nasihah pengertian atau cakupan yang lebih sempit, tidak termasuk di dalamnya al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Maka ketika itu keduanya memiliki beberapa perbedaan. Di antaranya adalah amr ma'ruf nahy munkar mu'allaqun atau muta'alliqun birru'yah al-basariyah abis-sama' berkaitan dengan sesuatu yang dilihat secara langsung dengan mata atau didengar dengan telinga. Kemungkaran yang dilihat sedang terjadi atau kemungkaran yang terdengar. Adapun nasihah berkaitan dengan sesuatu yang tidak dilihat langsung dan tidak didengar langsung. Perbedaan yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar ya, itu dilakukan sesuai dengan keadaan. Bisa sembunyi-sembunyi, bisa terang-terangan, sesuai dengan keadaan kemungkaran itu terjadi. Jika terjadi sembunyi-sembunyi, maka ketika itu diingkari sembunyi-sembunyi. Jika terjadi terang-terangan, maka kita ingkari sesuai dengan keadaan itu. Berbeda dengan nasihah, maka nasihah itu pada asalnya sirron, sembunyi-sembunyi antara kita dengan orang tersebut saja. Dan perbedaan yang ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar tidak memerlukan adanya tathabbut fil mukhbir, meneliti, memastikan pihak yang menginformasikan. Sebab kita melihat atau mendengar langsung di hadapan kita terjadi. Berbeda dengan nasihah, maka hendaknya terlebih dahulu kita memastikan benar atau tidak khabar tersebut, berita tersebut. Juga telah kita pelajari pembagian perkara-perkara ma'ruf dan mungkar. Pembagian yang pertama, perkara ma'ruf dan mungkar ya, terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama adalah perkara ma'ruf dan mungkar yang diketahui oleh setiap orang, alim wa ghairul alim, ahlul ilm wa ghairuhum, diketahui oleh orang yang berilmu dan orang awam, jelas ya. Maka dalam keadaan ini seorang yang awam pun boleh melakukan amar ma'ruf nahi mungkar karena perkaranya jelas, salat. Ya, seperti salat. Ya. Zakat, berpuasa dan seterusnya. Demikian pula perkara-perkara mungkar. Ya, mencuri, berdusta, ghibah, riba dan lain sebagainya. Macam yang kedua adalah perkara ma'ruf dan mungkar yang umumnya hanya diketahui, difahami oleh ahlul ilm, baik dari kalangan ulama atau talabatul ilm, para penuntut ilmu. Maka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ketika itu hanya orang yang telah mengetahui ilmunya bahwa itu perkara ma'ruf atau mungkar. Kemudian pembagian yang lain, perkara-perkara ma'ruf dan mungkar ya terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah yang disepakati oleh para ulama bahwa itu perkara ma'ruf atau perkara mungkar. Ya, disepakati oleh para ulama. Maka ketika ada kemungkaran dari jenis ini yang terjadi, ya, disyariatkan untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Ya, fihi inkar. Ya, demikian pula jika perkara ma'ruf itu ditinggalkan, jelas itu ma'ruf atau bahkan wajib disepakati oleh para ulama, boleh kita melakukan al-amr, boleh kita memerintahkan orang itu untuk mengerjakannya karena disepakati oleh para ulama itu ma'ruf. Adapun macam yang kedua adalah perkara-perkara yang terdapat padanya khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Maka perlu dilihat ya, ini ada dua keadaan atau dua macam lagi. Yang pertama adalah al-khilafu fihi qawi, kuat. Perbedaan pendapatnya kuat. Jika perbedaan pendapatnya kuat, maka tidak ada apa? Tidak ada ingkar. Tidak boleh mengingkari pendapat lain. Tidak boleh mengingkari orang yang berbuat sesuai dengan pendapat yang lain, pendapat para ulama yang lain. Sebab permasalahan tersebut memang ada khilaf, khilaf yang qawi, yang kuat. Masing-masing membawa argumen yang kuat. Ya. Maka tidak boleh ada pengingkaran saling mengingkari. Yang boleh adalah ya, munadharah, berdiskusi, niqash, ya, menjelaskan dengan dalilnya, argumennya. Jika kita memandang ini pendapat yang benar, sedangkan itu adalah pendapat yang salah. Macam atau keadaan yang kedua, perkara yang khilaf di dalamnya dhaif, lemah. Memang ada pendapat yang lain, tetapi pendapat yang lain itu terlampau lemah. Mungkin karena ulama yang berpendapat dengannya belum mengetahui dalilnya. Ya, sehingga tidak menyebutkan satu dalil pun dari Al-Quran atau hadis yang sahih, hanya dengan ijtihad. Maka dalam keadaan ini boleh adanya ingkar, pengingkaran, sebab ya, pendapat yang dia pegang adalah pendapat yang terlalu lemah, tidak berpegang dengan dalil, tidak berdasarkan dalil, maka boleh ada pengingkaran. Karena semestinya yang dikedepankan adalah dalil. Maka ungkapan la inkara fi masailil khilaf atau la inkara fi masailil al-ijtihad ya, tidak dibenarkan secara mutlak. Jika perselisihannya lemah, maka ada pengingkaran. Boleh mengingkari pendapat yang terlampau lemah tersebut. Sedangkan permasalahan yang perselisihannya kuat, maka itulah yang tidak ada inkar, tidak ada pengingkaran, tidak boleh saling mengingkari. Nah, di dalam hadis yang menjadi dasar syariat amar ma'ruf nahi mungkar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, suatu kemungkaran, falyughayyirhu biyadih, maka hendaklah dia ubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Ini merupakan al-martabatul ula, tingkatan yang pertama, yang tertinggi di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu taghyir bil yad. Maka di dalam amar ma'ruf nahi mungkar terdapat thalathu maratib, terdapat tiga tingkatan di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini. Tingkatan yang pertama adalah at-taghyir bil yad, mengubah kemungkaran dengan tangan. Ya. Jadi tidak hanya dengan lisan dan ucapan, tetapi tangan kita bergerak untuk mengubah kemungkaran tersebut dan menghentikannya. Demikian pula perkara ma'ruf yang ditinggalkan, kita berbuat dengan tangan kita agar orang tersebut melakukan perkara ma'ruf, agar orang tersebut melakukan perkara ma'ruf dengan tangan kita. Bagaimana bentuknya? Bentuknya banyak. Yang intinya adalah ya, kita mengubah kemungkaran tersebut dengan tangan. Apakah berarti menghukumnya iqab? Tidak mesti. Ya. Mengubah kemungkaran dengan tangan terkadang diiringi dengan iqab, menghukum. Dan terkadang tidak diiringi dengan iqab, menghukum. Diiringi dengan iqab atau hukuman dengan tangan, ya, jika dilakukan oleh orang yang memiliki wewenang. Orang yang memiliki wewenang, ya, pihak yang berwenang, polisian, atau mungkin yang semisalnya hay'ah al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, mengubah kemungkaran sekaligus memberikan hukuman, ya, atau ya, orang tua kepada anaknya dengan hukuman yang mendidik, atau pengajar dan pengasuh ya terhadap anak didiknya dengan hukuman yang mendidik, ya, intinya berwenang sesuai dengan wewenangnya masing-masing. Dan terkadang tidak diiringi dengan iqab atau uqubah. Ini jika dilakukan terhadap atau dilakukan oleh orang yang tidak memiliki wewenang untuk menghukum terhadap temannya sendiri, ya, tidak memiliki wewenang untuk menghukum, maka tidak boleh menghukum. Cukup mengubah kemungkaran dengan tangannya. Kemudian tingkatan yang kedua di dalam amar ma'ruf nahi mungkar adalah at-taghyir bil lisan, mengubah kemungkaran dengan lisan. Ya. Tanpa menggunakan tangan. Ya, ini dengan menegurnya. Ya. Ya akhi, ya fulan. Ya, sudah. Jangan terus lakukan. Ini mungkar, maksiat. Wahai fulan, ya kerjakan. Ini perkara wajib. Kerjakan. Ini amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa in lam yastati' fa bil lisan, jika tidak mampu dengan tangan maka beralih ke tingkatan yang kedua yaitu bil lisan. Ubahlah kemungkaran itu dengan tangan. Afan, dengan lisan. Jika tidak mampu dengan tangan maka dengan lisan, ucapan. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah bil qalb, at-taghyir bil qalb, fa in lam yastati' fa bi qalbi, jika tidak mampu maka dengan qalbunya, dengan qalbunya. Nah, at-taghyir bil qalb, mengubah kemungkaran dengan qalbu, memiliki tiga ketentuan. Memiliki beberapa ketentuan, diantaranya adalah tiga ketentuan ini. Ketentuan yang pertama adalah an yakrahal munkar wa yubghidha, membenci kemungkaran tersebut. Jadi melihat ada kemungkaran, melihat ada kemungkaran ya, terjadi, kita tidak mampu mengubahnya dengan tangan dan tidak pula mampu mengubahnya dengan lisan. Ya. Tidak memenuhi syarat apa? Tidak memenuhi syarat-syarat amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin mafsadahnya lebih besar jika kita ingkari. Ya. Mafsadahnya lebih besar kalau kita ingkari. Atau kita akan mendapatkan mudarat. Mungkin malah dipukul, disiksa, atau efek-efek lain yang terlampau besar. Tidak mampu dengan tangan, tidak mampu dengan lisan. Ya. Maka yang tersisa adalah tingkatan yang ketiga, yaitu at-taghyir bil qalb, mengubah kemungkaran dengan qalbu. Nah, bentuknya atau ketentuannya yang pertama adalah hati kita membenci kemungkaran tersebut. Jadi ketika tidak mampu amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan dan dengan lisan, ya, tidak boleh kita